wayahe giliran wis wayahe saiki merdeka uripku pari pasane nandur wis ono asihile amarga suwe tansah sengsara. Wis wayahe giliranku wis wayahe saiki tentrem uripku yen kelingan nalika jaman semono utan tangis Why?